manusia perlu disadarkan. Kemungkaran harus selalu dihindarkan. Pengaruh setan harus dihancurkan. Kalau kemungkaran tetap dibiarkan, tunggu saja saat tiba kehancuran. Ada macam bangsa telah dihancurkan. Jadi peringatan. Steve.